Jésus, tiada sepatah curahan rindu. Katakan aku sayang, bila tak nyala lagi api di dada. Tiadakah bulan berseri di wajah mesra, atau bintang berkilauan di kerling mata? Manisku, katakan aku sayang, jangan biarkan hamba melang. Tiadakah bulan berseri di wajah mesra, atau bintang berkilauan di kerling mata? Oh manisku, katakan aku sayang, jangan biarkan hamba menanti sorak, menanti sorak.